lahir ke dunia bulan Rajab tahun 57 hari Kamis Pahing. Kurang lebih pukul 2:30 subuh di kampung Nang Ngewer. Ibuku bernama Siti Maesaroh, ronggeng banjet yang berasal dari Depok. Sedangkan bapakku bernama Paijo, tukang copet yang kabur dari Kebumen. Biar ibu ronggeng banjet, biar bapak tukang copet, aku tak peduli. Asalkan saja saban hari aku dikasih duit. Bapak goceng ya, ibu ceban. Lumayan buat nonton film mesum, lumayan buat jajan sate bebek, lumayan buat negak arak Jawa, lumayan buat biaya kencan edan sama si gemrot wadon grepean. Bapak dan ibu tak pernah melarang jika aku melakukan yang terlarang. Sebab mereka pernah bilang mari rame-rame negong sekeluarga jadi pengisi neraka semua. Gila juga nih orang tua nih, tapi asik. Orang tua kadang-kadang memang lebih gila. Orang tua kadang-kadang memang lebih bobrok. Orang tua kadang-kadang memang lebih rakus. Orang tua kadang-kadang memang lebih licik dari anak muda yang dianggap brengsek melulu. Realita kok pak, realita kok bu. Saya bukan ngeledek, jangan tangkap saya. Ini bukan politik.